yang tidak dilakukan keimanan. Tapi belum mengajak para sahabat untuk bagaimana bisa menambah iman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, ijlisu bina nasdadu imana. Duduklah bersama kami, kita menambah keimanan. Dan sahabat-sahabat yang lain, dan mereka mengatakan, ijlisu nu'minu sa'adan. Mari kita duduk untuk beriman sesaat. Itu dengan majlis ilmu, majlis dikir, itu termasuk bisa menjadi sebab tambahnya. Lebih-lebih kita, para sahabat saja, mereka butuh untuk tambah imannya. Lebih-lebih kita yang fitnah makin hari semakin besar, fitnah subhat, fitnah syahwat, yang itu bisa meremahkan iman, maka tentunya kita lebih butuh lagi untuk menambah iman. Maka dengan majlis ilmu, dengan sholat jamaah, bermajlis ilmu, insya Allah akan menambah keimanan. Dan diri kita juga mempunyainya. Kita bermajlis ingin menambah keimanan kita. Karena iman itu dasar. Dasar mencintai, membenci, hendaknya dengan iman. Dasar beramal juga iman. Dasar untuk bersaudara, berteman juga hendaknya dengan iman. Kan itulah yang akan beriman. Insya Allah pada malam ini kita masih melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-37. Babu man ata'an ulama wal umara fi tahrimi ma akhalallah au tahlili ma harramallah faqad ittakhadhum arbaban min dunillah. Bab yang menjelaskan siapa saja atau barang siapa yang menaati ulama dan umara, itu penguasa, dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia itu telah menjadikan mereka itu sebagai sesembahan selain Allah. Pada pertemuan yang terakhir, kita sampai pada perkataan muallif yang menjelaskan tentang keadaan manusia semakin berubah ke arah yang lebih buruk, yang lebih jelek. Sampai beliau mengatakan, ibadatul ruhban atau ruhban hiya afdalul a'mal. Beribadah kepada orang soleh dianggap amalan yang paling afdol. Ini keadaan yang sudah sangat berubah. Yang dimaksud beribadah kepada orang soleh adalah menaati orang soleh menyelisih syariat. Menaati orang soleh dalam maksiat kepada Allah, baik itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini dianggap ibadah yang paling afdol. Baik sudah terbalik keadaannya. Bukan hanya dianggap syirik, dianggap ibadah yang paling afdol. Ini menunjukkan kejahilan juga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kadang-kadang membela mereka sampai mengorbankan nyawanya dianggap jihad. Membela kebatilan. Membela milisi syariah. sampai nyawanya dikorbankan, sampai meninggal, dianggap jihad. Ini namanya cinta kepada ulama, kepada orang saleh. Allah musta'an. Jelas-jelas ulama menyelisih syariat. Jelas-jelas menyelisih syariat. Dibela. Dianggap itu ibadah yang besar. Dianggap jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga beliau mengatakan wa ibadul ahbar hiyal ilmu wal fiqh. Beribadah kepada ulama, orang berilmu, dianggap itu ilmu dan fikih. Ini maksudnya apa? Mengikuti orang yang berilmu dalam menyelisih syariat. Mengikuti orang yang berilmu dalam masuk kepada Allah, dianggap itu ilmu, dianggap itu fikih. Sudah terbalik. Mestinya fikih itu menyelisih ulama yang menyelisih syariat, itu ilmu. Karena apa? Mengikuti syariat. Menyelisih ulama yang menyelisih ilmu, itulah ilmu. Karena berpegang dengan ilmu. Tapi sudah terbalik keadaannya. Bahkan mengetahui perkataan ulama itu menyelisih syariat. Sampai mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, diikuti. Oh, ini ilmu. Sehingga sebagian kaum muslimin sudah tidak butuh lagi Al-Quran, tidak butuh lagi hadis. Kalau disampaikan hadis Al-Quran ini, Al-Quran begini, ini hadis ulama, hadisnya begini, ulamaku lebih berilmu. Nah, kiaiku lebih berilmu dengan Al-Quran dan hadis. Kalau memang lebih berilmu, maka tanya, mana dalil dari Al-Quran? Mana dalil dari hadis? Kalau memang lebih berilmu, kita tanya. Ya, kita enggak ngingkari, namanya ulama lebih berilmu. Kiai lebih berilmu, kita enggak ngingkari. Maka, tapi kita tanya kepadanya, kepada yang lebih berilmu. Mana dalil dari Al-Quran mengamalkan begini, menyuruh begini? Mana dalil hadis yang mengamalkan begini? Betul. Hendaknya sebenarnya. Tapi enggak. Menaati. Ini dikatakan ilmu. Walhamdulillah. Ini terakhir yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Insya Allah pada malam ini kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Majid. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullah wa amma ta'atul umara wa mutaba'atuhum fima yukhalifu ma sara Allahu wa rasuluhu faqad ammat bihi albalwa qadiman wa hadisan. Adapun kata beliau menaati umara, penguasa, mengikuti mereka di dalam menyelisih apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, ini sudah menjadi musibah yang menyeluruh, sudah menjadi mayoritas, baik dulu maupun sekarang, kata beliau. Memang biasanya menaati umara itu lebih banyak. mengikuti penguasa biasanya lebih banyak. Kenapa? Kenapa? Dia punya kekuasaan, takut kan? Kalau enggak taat, cut, tembak enggak taat. Kan takut. Orang punya kekuasaan. Atau biasanya kalau umaro kan ada dunianya. Iya enggak? Maka biasanya lebih. Lebih banyak. Walaupun isi syariat. Ini penting di sini. Asalnya menaati umaro itu wajib. Tapi dalam perkara yang ma'ruf. Adapun dalam maksiat tidak ada ketaatan kepada siapapun, baik umara, ulama atau siapapun, kecuali hanya kepada Allah dan Rasul. Dan tentunya kepada Allah dan Rasul bukan maksiat. Ini penting. Nah, ini sudah musibah. Ketika manusia jauh dari agama ini yang benar, maka akhirnya menaati umat. Ini kan sudah penguasa yang jalankan, ini kan penguasa yang memerintah, ini kan sudah penguasa yang memutuskan. Walaupun penguasa, karena kewajiban penguasa itu adalah menjalankan syariat Allah. Ini asalnya kewajiban penguasa. Adalah tanfidu syariatillah. Ini kewajiban penguasa. Melaksanakan syariat Allah. Atau boleh memutuskan sesuatu yang tidak di syariat. Yang syariat mendiamkan. Tidak melarang. Kita wajib kita naati. Adapun ketika penguasa menyelisih syariat, itu bukan asalnya penguasa, bukan asal kewajiban penguasa. Nah, kita tidak wajib mengikuti, tidak wajib menaati. Ini penguasa yang sah, yang punya kekuasaan. Lebih-lebih penguasa yang enggak sah, yang hanya memposisikan sebagai penguasa. Kalau enggak ditaati akan ada konsekuensi. Umpamanya enggak takut taat. Enggak takut. Enggak usah takut. Enggak punya kekuasaan. Paling hanya punya kekuasaan kaplingan, itu pun berapa petak saja. Dan warga kapling kan juga bisa belot, juga bisa. Tapi karena sebagian manusia takut mengikut. Ini lemahnya. Ini menunjukkan lemahnya iman. Saya katakan lemahnya iman pada Allah Subhanahu. Bi aksalin bulat badal khulafa'ir rasyidin wahalum majara. Dan ini lebih-lebih banyak terjadi pada penguasa setelah khulafa'ur rasyidin dan seterusnya. Ini banyak terjadi seperti itu, mengikuti umara dalam menyelisih syariat Allah. Lebih-lebih zaman kita sekarang ini. Jangan tanya. Laqad qala ta'ala. Dan sungguh Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat ke-50. Fa'illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimmatta mimmanittaba ahawahu bihairi hudam minallah innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Jika mereka tidak memenuhi dakwahmu ya Rasul, tidak menerima dakwahmu, tidak mengikuti kamu ya Rasul, ketahuilah sesungguhnya saja mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Ini sudah, kalau tidak mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti mengikuti hawa nafsu. Kalau tidak mengikuti sunnah pasti hawa, enggak ada yang ketiga. Maka siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya selain petunjuk dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya daripada hidayah, ini orang yang zalim. Dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang zalim. Wa an Ziyad ibni Hudair. Ziyad bin Hudair, seorang tabi'in. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Muhirah. Ada yang mengatakan kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Qala li Umar. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Qultu la. Qal yahdimuhu zallatul 'alim wa jidalul munafiqin bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin. Rawahu ad-Darimi. Dari Ziyad bin Hudair rahimahullah, beliau berkata, Umar berkata kepadaku atau bertanya kepadaku, apakah kamu tahu apa yang menghancurkan Islam? Ini tanya, apa yang bisa menghancurkan Islam? Beliau menjawab, kuldu, aku katakan, lah. Saya menjawab, tidak. Kala. Lalu beliau mengatakan, yang menghancurkan Islam itu tiga. Satu, zallatul 'alim, tergelincirnya orang berilmu. Yaitu salahnya orang berilmu, kesalahan orang berilmu, tergelincir dalam kesalahan. Yang kedua, orang munafik yang mendebat dengan kita. Yang ketiga, hukuman atau hukum pemimpin-pemimpin yang sesat. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Sunan. Saya akan bacakan penjelasan asar ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, zallatul alim khatirah jiddan, لأن الناس يقلدونه. Tergelincirnya orang yang berilmu ini sangat berbahaya, karena manusia-manusia akan taklid dengannya, mengikuti dengannya tanpa dalil. Ini bahannya di sini. Ul alimnya orang berilmu itu tergelincir, salah, lalu diikuti. Ini menunjukkan hancurnya Islam. Karena akhirnya manusia mengamalkan yang bukan Islam. Ini bahayanya taklid. Kalau ulama tergelincir tapi manusia tidak taklid, mending. Karena tak manusia akan melihat dalilnya. Nah, ini harus dibedakan antara taklid dengan ittiba. Apa bedanya taklid dengan ittiba? Bedanya taklid dengan ittiba adalah kalau taklid mengikuti orang lain tanpa lagi melihat dalilnya, tanpa lagi melihat dasarnya, pokoknya ikut, ini itu taklid. Jadi seperti hewan yang sudah dicocok hidung, ikut saja. Masa salah kan gitu, dalilnya gitu biasanya. Masa salah dia kan orang alim. Itu biasanya dalilnya mereka itu. Lebih-lebih alimnya banyak. Masa salah orang banyak kok. Adapun ittiba, mengikuti orang lain dengan melihat dalilnya atau dasarnya yang diikuti. Ini ittiba. Nah, ini diperintah. Ittiba. Karena asalnya itulah melihat, mengikuti dalil, cuma dengan bimbingan orang alim, dengan bantuan pemahaman atau dari orang alim. Kalau zilahnya orang alim tapi manusia tidak taklid, mending. Masih ya sudah, namanya orang ya bisa salah. Karena manusia setingginya ilmu tidak maksum, bisa keliru. Tidak akan mempengaruhi. Oh, fulan ijtihadnya salah. Ya sudah, itu aja. Kita enggak ikuti. Wa min huna, kata beliau, yajibul alal ulama wa talabatil ilm al khaf minallah. Dari sinilah maka wajib bagi para ulama dan penuntut ilmu hendaknya takut dari Allah, takut pada Allah ketika akan berbicara tentang agama Allah, dan warok, hati-hati. Karena apa? Karena ada yang mengikuti di belakangnya. Ada orang di belakangnya, ada manusia yang akan taklid. Hati-hati. Maka hati-hati orang yang berilmu, penuntut ilmu, atau ustaz, atau kiai. Itu hendaknya. Hati-hati. Karena di belakangnya nanti ada orang yang akan mengikuti. Itu sudah umum, ada orang yang akan taklid. Wa tasabbut fil fatawa, dan teliti dulu Kalau ingin berfatwa, diteliti dulu, dikaji dulu, hati-hati dikaji. Wa tasabbut fit tahlil wa tahrim, dan juga teliti dulu, tasabbut dulu dalam masalah menghalalkan dan mengharamkan. Li annahum idza zallu zallan nas bisababihim. Karena apa mereka, orang-orang yang berilmu itu, ulama dan untuk ilmu, atau para ustaz atau para kiai, sudah tergelincir, manusia itu akan ikut tergelincir sebab mereka. Harus hati-hati. Nah, kalau kita lihat para salaf, para sahabat, paling enggak suka kalau diikuti. Bahkan yang ikuti aja jalan dari rumah ke masjid ikuti, enggak mau. Ketika Jumat radhiyallahu keluar dari rumah mau ke masjid, di belakangnya orang pada ikut. Tanya, antum punya kebutuhan? Pada tanya, enggak, ingin ikut aja. Pergi, pulang. Pergi. Kalau kita mungkin ya biasa lah, kayak gitu ya biasa lah. Iya kan? Bahkan ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah melihat Ubay diikuti oleh murid-muridnya, ditegur dengan keras. Bahkan beberapa yang dipukul oleh Umar. Sampai begitu. Lalu apa? Kata Ibnu Mas'ud, kata Umar, bahwasanya yang seperti ini dzillatun litabi wa fitnah lil matbu. Model begini, model ikut mengikuti orang itu akan hina bagi orang yang mengikuti dan fitnah bagi yang diikuti. Ini orang dulu, Imam Ahmad, ketika dijalan diikuti, benci dia. Imam-imam yang lain, gak suka. Ini para salaf. Karena fitnahnya besar, kalau sampai keliru dalam berfatwa, keliru dalam berbicara, keliru, orang di belakangnya akan mengikuti. Ini ya Iwan. Bukan malah ngetes. Seberapa sih pengikut saya? Diukur. Kalau kira-kira pengikutnya ini mayoritas, berani berbicara. Apakah enggak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau sekian orang mengikuti kamu, sebab pembicaraanmu, sebab perkataanmu, menjadikan ini syariat. Kadang orang ini ngetes-tes. Di grup tes, coba tes dulu kayak mana. Oh banyak yang komentar. Oh banyak yang jempol di. Jempol dua tadi. Oh berarti ini banyak ini pendukungnya ini. Allah musta. Kalau itu berkaitan dengan hak Allah saja, halam-halam berkaitan dengan hak Allah. Kalau orang ikuti sadar, ingat, tinggal istighfar dengan Allah. Kalau berkaitan dengan hak hamba Allah, timbul kebencian, permusuhan, saling caci memaki, hak sebab perkataanmu. Anak sama orang tua saling membenci sebab perkataanmu. Persaudaraan rusak sebab perkataanmu. Siapa yang tenang? Rusaknya, maha bubarnya maha sebab perkataanmu. Hati-hati. Berbicara. Lebih orang yang didengar pembicaraannya. Di belakang banyak yang mengikuti. Di belakang banyak yang mengikuti. Hancurnya Islamnya begini. Hancurnya dakwah seperti ini. Ini hati-hati. Karena kebanyakan orang itu taklid, mengikuti. Ini hati-hati. Ini yang mengatukan Islam. Karena zillatul ulama. Ulama yang tidak sengaja keliru dia beristihad, dia zillah, lalu diikuti orang lain itu bisa mengetahui Islam. Lebih-lebih orang yang sengaja berbuat keliru. Berbahaya. Hati-hati. Ini termasuk penghancur Islam. Yang kedua kata beliau, wajidalul munafik bil kitab. Munafik yadda'il ilma walaysa fi qalbihi imanun. Orang munafik ini orang yang mengaku berilmu. Dan memang biasanya orangnya pintar ngomong. Maka sebelum dia melakukan ra'ida ra'ait tahum yu'ji tu'jibuka asamuhum. Wa iyyakulu tasma' liqaulihim. Ini munafik. Dari segi penampilannya, pembawaannya memang mengagumkan. Nah, ya, orang munafik seperti itu Allah sifati dalam Al-Qur'an. Maka Allah katakan pada Rasul-Nya, kalau kamu apabila kamu melihat mereka ya Rasul, kamu akan kagum dengan fisiknya. Kalau mereka berbicara, kamu akan perhatian dengan perkataannya. Itu orang munafik. Ini tidaknya orang munafik dengan kitab ini akan mengatur Islam. Kenapa orang munafik itu orang yang mampu berilmu, tapi di dalam hatinya enggak ada iman. Enggak ada iman. Wa yughayyirul ahkam. Akhirnya yang merubah hukum dengan semaunya. Ini enggak orang enggak punya iman, hanya pintar dia berbicara. Dia memahami Al-Qur'an, dia mengilmui Al-Qur'an, mengilmui hadis, tapi enggak ada iman. Wa yuqalliduhun nas. Akhirnya diikuti oleh manusia. Li'annahum yadunnuna fi al-ilmi wal iman, karena manusia menyangka dia itu orang berilmu dan orang punya iman. Wa huwa munafiq laisa fi qalbi iman. Sedangkan dia orang munafik yang tidak ada iman di dalam hatinya. Hadza yaqsuru fi akhir zaman. Ini banyak di akhir zaman kata beliau. Yaqsuru zanadika wal mulah wal mulahidah alladzina yaqruquna as-syari'ah wa yulabisuna 'ala an-nas dinahum. Banyak dari orang-orang sindik, orang ateis, orang komunis yang mereka merubah syariat, mentalbis, membuat rancu kepada manusia terhadap agamanya. Ini yang kedua, yang ini juga termasuk menghancurkan Islam. Ini yang kita bahaya, orang-orang munafik yang mereka lisannya pinter. Dia anggap mereka orang berilmu. Ini menghancurkan Islam. Yang ketiga, wa hukmul a'immatil mudillin, hukmul jababirah wal umara alladzina la yataqayyaduna bisyar'illah bal ya'khuduna bil ba'siyah wasuyu'iyah wal qawmiyah wal majahid al kafarah atau al kafirah apa? Al kafirah. Yang dimaksud hukmul a'immatil mudillin, hukum penguasa yang dzalim yang sesat adalah hukumnya para penguasa yang bengis, yang dzalim, para penguasa yang tidak lagi berhukum dengan syariat Allah, yang mereka mengambil dari hukum Ba'ath. Ba'ath itu ya partai yang dulu di Irak, komunis, sosialis, atau hukum kaum, hukum adat, atau aliran-aliran kafir, hukum-hukum kafir. Dan ini akan disebutkan nanti bab berikutnya, khusus masalah ini. Berhukum dengan selain hukum Allah. Insyaallah. Kadang orang malah memilih hukum selain hukum Allah. Dia ngaku beriman, dia ngaku Islam, tapi malah lebih memilih hukum selain hukum Allah. Ini babnya nanti. Ini tiga hal yang bisa menghancurkan Islam. Dikatakan oleh Umar bin Khattab. Maka hendaknya kita hati-hati. Janganlah kesalahan ulama menjadi sebab kita meninggalkan agama. Lebih-lebih kesalahan seorang penuntut ilmu, kekeliruannya namanya ulama, syekh, ustadz atau kiai, enggak masuk, bisa salah. Ketika kita tahu yang sih, tapi tetap kita menghormati, kita ihtiram. Karena dia orang ulama, dia orang punya ilmu. Dia ustaz, kita hormati. Dia kiai, ulama, kita hormati. Tapi kesalahannya jangan diikuti. Jangan diikuti. Tidak mengikuti kesalahannya bukan berarti dia menghormati. Tapi malah sebenarnya menghormati. Itu hakikat ihtiram kepada orang yang berilmu. Kita. Tapi kalau kita salah, tahu salah, enggak benar, enggak usah ikuti. Dan dengan tidak mengikuti itu memperkecil hancurnya Islam. Ya Allah musta'an. Khilaf masing-masing membawa pengikut. Allah musta'an. Khilaf lagi. Dan jadi kayak ngetren. Bubarnya pondok itu kayak jadi ngetren-trenan itu. Habis daerah ini bubar pondok, pindah daerah ini bubar pondok, habis ini bubar pondok. Kok jadi kayak ngetren ini? Kalau salah seseorang, keliru seseorang, ya sudah keliru orangnya aja. Salah. Nggak usah diikuti. Nggak usah menjadikan teman-teman. Kadang-kadang kita jadi prihatin itu. Jadi ngetren-ngetren, nggak tahu. Tahun 2000 kejadian ini, tahun 2025 nanti di mana lagi, nggak tahu. Allah musta'an. Jadi saya bacakan. Waqala Muhammad Ibnul Fadl Al-Balhiyu berkata Muhammad bin Fadl al-Balkhiyu min masayi al-kaumi al-kibar dari masayi, dari syekh-syekh kaum kibar mengatakan dahabul Islam bi arba'ah hilangnya Islam sebab empat hal ini dari hilangnya Islam sebab empat hal. Ini hati-hati, jangan sampai kita masuk salah satu dari empat hal ini yang menjadikan hilangnya Islam. Satu, kata beliau, ya'maluna bima la ya'lamun. Atau, afwan. La ya'maluna bima ya'lamun. Ini yang pertama. Ya'malu la ya'maluna bima ya'lamun. Mereka-mereka yang tidak mengamalkan apa yang dia ilmui. Ini termasuk hilangnya Islam. Orang berilmu tadi tidak mengamalkan. Yang kedua, wa ya'maluna bima la ya'lamun. Mereka orang yang beramal dengan apa yang tidak mereka ilmui. Ini juga hilangnya Islam. Yang ketiga, wala yata'allamuna bima ya'malun. Mereka tidak mau belajar apa yang mereka amalkan. Ya sih, amal ikut saja, orang banyak beramal ya kita beramal. Nah, ini. Nah, ini. Jadi sekedar tinggal di pondok saja itu enggak ada jaminan ya. Kalau enggak mau belajar ilmu, jangan sampai termasuk hilangnya Islam. Berilmu enggak amalkan, beramal tidak berilmu, beramal tidak mau belajar. Oh, tanya kenapa kamu mamang ini? Loh, saya lihat kebanyakan itu di Zadul Ma'ad mengamalkan, ya saya amalkan. Yang terakhir, wa yamna'una an-nas minat ta'allum wa ta'lim. Yang keempat adalah mereka-mereka orang yang menghalangi manusia belajar dan mengajar, dihalangi. Kamu juga bisa ikut belajar, kamu jangan belajar. Nah, dihalangi. Ini juga termasuk hilangnya Islam. Lalu siapa orang yang bisa menjaga Islam? Siapa yang, apa yang termasuk menjaga Islam? Yaitu berilmu dan beramal dan mengamalkan apa yang telah diilmui. Ini yang akan terjaga Islam. Orang beramal apa yang diilmui dan berilmu untuk beramal, ini akan menjadi Islam. Kita tutup perkataan beliau, ja'alanallah wa iyyakum minalladina yahduna bilhaq wa bihi ya'dilun. Ini Asy'ab Abdurrahman dalam kitabnya menutup dengan doa. Semoga Allah menjadikan kita dan kalian termasuk orang yang mendapat petunjuk dengan kebenaran. Dan adil dengan kebenaran. Berjalan dengan kebenaran. Ini pentingnya itu. Allah musta'an. Semakin jauhnya orang berilmu, semakin jauhnya orang dari sholat ilmu, akhirnya hanya cukup mengikuti sudah. Ya sudahlah, saya ikut saja sudah. Masing-masing hanya mempercayakan pada orang. Taklid. Ya kalau salah yang diikuti, pas kebetulan salah, lalu diikuti. Ini bisa menghancurkan Islam. Maka hendaknya kita semangat untuk talab ilmu. Kita berusaha. Dan kita harus berusaha, jangan sampai menjadi orang yang hanya taklid. Berbahaya. Karena ternyata yang diikuti tiba-tiba jalah, keliru. Lalu kita ikuti, ini termasuk menghancurkan Islam. Dan kita lihat hancurnya dakwah itu karena ini. Kadang-kadang karena jalannya seorang alim, jadi hancur. Allah musta'an. Hancur dakwah. Hancur orang mengamalkan sunnah. Hancur menjadi orang gak semangat lagi belajar ilmu. Allah musta'an. Hanya karena jalannya. Ada yang tergelincir dalam sana. Namanya seorang selain Rasulullah itu bisa enggak masuk ya ilmu. Kita harus memahami setinggi-tingginya seorang punya ilmu, ada kemungkinan salah dan mungkin juga salah. Ketika salah ya sudah, kita enggak ikuti kesalahannya, tapi tetap kita memuliakan. Ada seorang kiai, yang namanya kiai, dia punya ilmu. Tapi harus memahami, enggak maksum ada kesalahan. Jangan taklid. Ustaz, yang namanya ustaz punya ilmu. Tapi enggak maksum kadang-kadang kesalahan. Ya ketika kita lihat kan enggak usah diikuti, tapi tetap kita hormati, kita muliakan. Kita ikhtiram, jadi orang berilmu. Ada pun kesalahannya, ketergelincirannya, kekeliruannya. Ya dia dengan Allah. Jangan dibebani, semakin banyak kasihan. Kalau juga tergelincir salah, lalu diikuti orang banyak, diikuti yang lain, itu membebani dia yang tergelincir, kasihan. Jangan dibebani. Karena kita kasihan kepada orang salah. Kalau kita umamanya mengikuti, semakin dibebani semakin berat. Kasihan di hadapan Allah semakin berat bebannya. Karena kesalahannya. Ya, jangan ikuti. Tapi tidak mengikuti zalahnya bukan berarti kita merendahkan, menjatuhkan. Ada sebagian manusia Allah musta'an. Kalau sudah melihat ada yang zalla, ada yang tergelincir, ada yang keliru. Nah ini kesempatan kita jatuhkan. Bukan manhaj salaf. Bukan manhaj salaf. Yang semuanya. Maka hendaknya semuanya kita hadapi dengan iman, dengan ikhlas. Kita hadapi semua permasalahan itu kehidupan ini dengan iman, kuatkan iman dan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.